السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihain, karya Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Pembahasan yang lalu kita membaca bab hukum menisbatkan kepada selain bapak, atau seseorang mengaku telah dibebaskan dari perbudakan oleh orang yang sebenarnya tidak membebaskan dia. Sudah kita sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini secara detail, sehingga kita tahu dengan ini bahwa menisbatkan diri kepada selain bapak dari nasab itu terlarang dalam Islam, apapun motifnya, baik karena malu memiliki bapak yang ya berkasta rendah, nasabnya jelek, sehingga dia menisbatkan dirinya kepada bapak yang lain yang ia anggap lebih terhormat, lebih mulia, karena benci, tidak suka, atau ya karena unsur-unsur yang lain. Haram hukumnya dalam Islam. Seorang anak itu harus menisbatkan dirinya kepada bapak aslinya. Sehingga dalam hal ini, tidak ada dalam Islam hukum mengangkat anak. Dalam artian memungut anak lalu dinisbatkan kepada dirinya, padahal bukan anaknya. Tidak ada dalam Islam hukum seperti ini. Sudah kita sebutkan ayat terdapat dalam surat Al-Ahzab di awal-awal ayat 2. Iya. ketika Zaid ibn al-Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, turun ayat, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din wa mawalikum. Seru mereka dengan bapak-bapak mereka. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Berkata Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, la'nul muslimin. Melaknat kaum muslimin. Wat-ta'nu fi a'radihim. Mencela kehormatan mereka. Wal fuhsu wal badha'ah. Ucapan serta perbuatan yang buruk dan keji. Di sini Asy-Syaikh Muqbil menggabungkan tiga perbuatan dosa besar menjadi satu bab. Lalu beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min laysa billa'an wala ta'an wala al-fahish wala al-badhi. Sesungguhnya seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat dan bukan pula orang yang suka mencela. Dan bukan pula orang yang ucapannya dan perbuatannya kotor dan keji. Ya, ini hadis pertama yang dicantumkan oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam bab ini. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa seorang Muslim yang sempurna imannya, yang baik imannya, apa cirinya? Seorang mukmin itu tidak mudah melaknat. Bukan seorang yang mudah melaknat. La'an. La'an itu artinya orang yang banyak melaknat, sedikit-sedikit melaknat. Bukan pula seorang mukmin yang omongannya, ucapannya mudah mencela, sedikit-sedikit mencela, sedikit-sedikit mencela. Itu bukan sifat seorang mukmin. Dan juga seorang mukmin bukanlah orang yang ucapannya dan perbuatannya kotor dan keji. Iya. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini mengandung tiga hukum. Yang pertama, hukum melaknat kaum muslimin. Iya. Ini diantara salah satu dosa diantara dosa besar. Hukum melaknat kaum muslimin. Ya. Karena kemaksiatan mereka. Karena dosa mereka. Ini hukumnya haram. Ketika seseorang melihat salah satu dari kaum muslimin melakukan dosa, melakukan maksiat, lalu dia melaknat. Semoga Allah melaknat fulan. Semoga Allah melaknat fulan, padahal dia masih muslim. Ini haram hukumnya. Tidak boleh. Iya. Dan apabila kita melihat hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa melaknat seorang muslim itu merupakan dosa yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan. Tidak pantas seorang yang jujur keimanannya. Jujur keimanannya, ia menjadi orang yang suka melaknat. Sedikit-sedikit keluar dari mulutnya laknat kepada orang. Melihat orang melakukan dosa, langsung dilaknat. Iya. Melihat seseorang melakukan kesalahan, langsung dilaknat. Semoga Allah melaknat fulan, semoga Allah melaknat fulan. Begitu. Seorang muslim, seorang yang jujur imannya, tidak keluar dari mulutnya itu laknat, ya, yang ditujukan kepada seorang muslim. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yakunu la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang di dunia suka melaknat, dia tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Tidak akan memberi syafaat. Ia tidak akan diberi syafaat. Dan tidak akan menjadi syuhada, orang yang jadi saksi pada hari kiamat. La'anun. Orang-orang yang di dunia suka melaknat. Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat khusus kepada kaum wanita agar banyak sedekah. Agar banyak sedekah. Ya ma'asara nisa tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Wahai kaum wanita, banyaklah kalian bersedekah. Sungguh aku melihat kalian itu mayoritas penghuni neraka. Salah satu dari wanita berdiri dan bertanya kepada Nabi, bima ya Rasulullah, kenapa wanita itu merupakan penghuni neraka terbanyak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tukfirnal la'an wa takfurnal 'ashir. Kalian itu suka melaknat, banyak melaknat. Ketika ada hal-hal yang tidak sukai, muncul dari mulutnya laknat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa banyak melaknat merupakan penyebab, di antara penyebab kaum wanita itu ya masuk neraka. Sehingga ucapan laknat ini bukan sesuatu yang ringan. Karena maknanya laknat itu mendoakan agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan ciri seorang mukmin. Karena apa? Karena sifat iman dengan perbuatannya bertolak belakang. Seorang mukmin yang sempurna imannya, dia akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia senang dirinya didekatkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senang rahmat Allah terus datang kepada dirinya. Tentunya seorang yang beriman dengan iman yang sempurna ingin agar saudaranya itu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia mendapatkannya. Sehingga tatkala dia melihat saudaranya tergelincir dalam sebuah dosa, bahkan mungkin berulang-ulang, ia akan mendoakan saudaranya, membantu saudaranya agar lepas dari dosa itu. Bukan malah melaknatnya. Ya. Semoga Allah melaknat fulan. Fulan ini enggak kapok-kapok. Ya, biar dilaknat oleh Allah saja. Misalkan seperti itu. Tidak seperti itu seorang muslim. Tapi berusaha bagaimana ketika dia melihat saudaranya terjatuh kepada dosa, ia ajak saudaranya, ia nasihati saudaranya agar meninggalkan dosa tersebut. Jangan malah kemudian dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Itu bukan ciri seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, seperti sebuah bangunan, yasudu ba'daha ba'dan, saling menguatkan satu sama yang lain. Bukan malah saling menghancurkan. Ketika seorang mukmin mendoakan saudaranya semuslim dengan laknat, itu maknanya menghancurkan saudaranya. Menghancurkan saudaranya, waliyadzubillah. Maknanya dia tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Sehingga melaknat seorang muslim itu dosa besar. Jangan sampai seorang yang beriman, seorang muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la'nul muslimi ka qatlih. Melaknat seorang muslim itu seperti membunuhnya. Bayangkan, kita tidak terbayang kalau kita membunuh saudara kita semuslim. Tapi dengan melaknat saudara kita semuslim yang terjatuh kepada dosa misalkan, itu sama saja kita seperti membunuh saudara kita semuslim. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza la'ana syai'an sa'adatil la'natu ila sama. Seorang hamba jika melontarkan ucapan laknat kepada sesuatu, perhatikan sesuatu di sini berarti apa? Kita pahami umum ya, bukan hanya orang, apa saja, bahkan hewan. Ya, bahkan hewan. Ada beberapa hadis yang melarang kita melaknat hewan, mencela hewan. Apabila melaknat sesuatu umum, maka ucapan laknat ini akan naik ke langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan naik ke langit. Fata'allaqa abwabus sama' dunaha. Afan, fataghallaqa abwabus sama' fatughlaqu abwabus sama' dunaha. Maka pintu-pintu langit itu ditutup, ya, agar laknat itu tidak bisa naik ke atas langit. Summa tahbitu ilal ard. Ucapan laknat itu kembali ke bumi. Fatughallaqu abwabuha dunaha. Pintu-pintu bumi pun menutup bagi ucapan laknat tersebut. Tidak masuk ke langit, tidak masuk pula ke bumi. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Ucapan laknat ini akhirnya menuju arah kanan dan kiri. Fa illam tajid masaghan. Jika ucapan laknat ini tidak menemukan tempat yang layak, raja'at ila alladhi la'ana, maka ucapan laknat ini kembali kepada yang mengucapkan. Kembali kepada yang mengucapkan. Tidak ada yang layak dengan ucapan laknat. Tidak ada yang pantas. Maka, ya, ucapan laknat ini kembali kepada yang mengucapkannya. Dengan istilah apa? Senjata makan tuan. Iya, hati-hati. Ia ingin melaknat karena benci kepada satu makhluk, ternyata makhluk itu tidak pantas dilaknat, balik kepada dirinya. Maknanya dia dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kana ahlan, jika orang yang dilaknat itu memang berhak, wa in la raja'at ila qailiha, maka akan kembali kepada yang mengucapkannya. Bagaimana dengan orang yang la'an, kerjaannya terus melaknat, melaknat, dan melaknat? Baik. Ada sebuah kisah seorang sahabat didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini terkenal pecandu khamer. Sudah beberapa kali datang dicambuk, besoknya lagi tertangkap, dicambuk lagi berulang kali. Akhirnya sebagian sahabat karena melihat orang ini kok terlalu sering ditangkap dan dicambuk, maka sebagian sahabat melaknat orang ini. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tal'anhu, jangan kau laknat dia, fa innahu yuhibbullah wa rasulah, dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, masih muslim. Jangan, bagaimanapun kondisinya, jangan kau mudah melontarkan laknat kepada saudaramu yang muslim, walaupun dia pelaku dosa besar, selama dia masih beriman, masih muslim. Demikian. Ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim itu ya tidak mudah mengeluarkan dan melontarkan ucapan laknat. Apalagi seorang suami kepada istrinya, kepada anaknya, seorang istri kepada anaknya ketika murka, ketika marah, hati-hati. Ya, ucapan laknat ini ucapan yang sangat berbahaya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah at'an fi a'radihim. Ya. At'an fi a'radihim. Mencela kehormatan saudaranya. Ya. Perlu kita ketahui bahwa seorang muslim haram hartanya, haram darahnya, dan haram kehormatannya. Haram darahnya dalam arti ditumpahkan, haram hukumnya. Begitu pula haram hartanya untuk diambil tanpa hak, dicuri, ditipu, dan yang lain, sedikit atau banyak. Haram. Begitu pula kehormatannya, mencela, haram hukumnya kehormatan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah berkata kepada para sahabat, ayu yaumin hadza, ayu syahrin hadza, ayu baladin hadza, sekarang itu hari apa, kemudian bulan apa, dan sekarang kita di negeri apa? Maka kata Nabi, ala inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian itu haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, sucinya hari ini. Demikian kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-muslimu 'alal muslim haramun. Seorang muslim terhadap muslim yang lain haram. Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa 'irduhu, dan kehormatannya. Sehingga mencela saudara semuslim, kehormatannya, ini termasuk dosa besar. Mencela kehormatan saudaranya semuslim meliputi mencela postur tubuhnya. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, mencela postur tubuhnya, si fulan kok rambutnya demikian-demikian, si fulan kok kakinya kecil, si fulan kok wajahnya demikian. Iya, tidak boleh. Nah, karena semuanya itu pemberian Allah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mencela, ya, sifatnya. Si fulan kok, ya, kalau berbicara demikian. Si fulan kok sifatnya demikian dan demikian. Iya, mencela. Mencela nasabnya. Iya, si fulan dari keturunan rendah, dari anak, ya, dari keturunan kasta hina dan yang lainnya. Bentuk celaan-celaan yang melukai kehormatan saudaranya. Haram. Iya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Hukumnya fasik. Sehingga orang yang suka mencela kaum muslimin, saudaranya semuslim, dia fasik. Seorang yang fasik, pelaku dosa besar. Hendaknya dia bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang telah ia cela. Iya. Sebelum datang suatu hari yang ya akan datang pengadilan Allah, akan datang orang-orang yang ia cela dan meminta keadilan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Jika seorang hidupnya di dunia suka mencela, tidak bertobat, tidak meminta maaf kepada orang cela, nanti di yaumul qiyamah dia akan menjadi orang yang muflis. Bawa amalan banyak, tetapi apa? Diambil oleh orang yang ia zalimi, orang yang ia cela di dunia. Iya. Waliyadzubillah. Hati-hati. Jaga ucapan kita. Ya, seorang muslim, sekali lagi seorang mukmin yang sempurna imannya, ia mencintai saudaranya sebagai mencintai dia dirinya sendiri. Ia enggak suka kalau dia dicela kehormatannya, digores kehormatannya, tidak suka. Begitu pula hendaknya dia, ya, demikian kepada saudaranya. Ia tidak suka ketika saudaranya dicela, saudaranya itu direndahkan, baik oleh dirinya atau oleh orang lain. Saling membela, saling menguatkan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang berikutnya adalah al-fuhus wal badaa'ah. Fuhus wal badaa'ah itu, fuhus itu perbuatan keji, badaa'ah itu ucapan yang kotor. Sebagian orang tidak malu ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, hina. Iya. Sebagian orang juga tidak malu ketika berbicara dengan hal-hal yang keji, hal-hal yang tabu. Nabi mengabarkan itu bukan ciri seorang mukmin. Ucapannya jorok, ucapannya kasar, ucapannya kaku. Naam. Demikian. Itu bukan ciri seorang yang beriman. Karena kata Nabi SAW, laisal mu'min billa'an wala biqa'an walal fahish walal badhi. Badhi itu bada'ul lisan. Ucapannya mengeluarkan ucapan yang jorok, kotor, keji. Nah, dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Shalal Albani rahimahullah, al-haya'u minal iman, rasa malu itu termasuk dari iman. Wal imanu fil jannati, iman itu dalam surga. Wal badha', dan ucapan kotor itu minal jafa', dari perbuatan yang kasar dan kaku. wal jafa'u finnar, dan perbuatan kasar dan kaku itu ada dalam neraka. Iya, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Qur'an ketika menyebutkan hal-hal yang tabu untuk diucapkan, itu pakai bahasa apa? Kinayah, sindiran. Iya, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna si'tum. Wanita kalian itu ladang-ladang kalian. Datangilah ladang-ladang kalian dari arah yang kalian inginkan. Perhatikan. Tidak disebutkan dengan bahasa yang apa namanya istilahnya? Vulgar. Iya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut ya jima dalam Al-Quran tidak langsung menggunakan jima, tetapi dengan ya sebutan ya almas, mengusap, menyentuh. Ketika dalam ketika Allah menyebutkan ayat zihar dalam surat Al-Mujadalah, Allah menyatakan min qabli ayyatamasa, jika kalian mendihar istri kalian ya, maka wajib atas kalian untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli an yama ayyatamasa, sebelum kalian itu saling bersentuhan. Tidak menyebutkan langsung, vulgar. Nah ini seseorang tanpa rasa malu menyebutkan hal-hal yang malu untuk diucapkan, ya, dengan begitu entengnya, ya, ucapannya jorok, ucapannya bikin membuat orang lain pun yang mendengarnya malu. Seorang mukmin tidak demikian. Seorang mukmin hendaknya mengungkapkan hal-hal yang buruk itu dengan bahasa yang baik, dengan bahasa sindiran, dengan bahasa yang ya enak didengar. Ya, demikian. Kemudian juga hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Al-haya'u wal-'ayyu su'batani minal iman." Rasa malu dan menahan lisan, dua cabang dari iman. Rasa malu dan menahan lisan merupakan dua cabang dari iman. Malu ketika mengucapkan hal-hal yang kotor, yang tabu, ya, malu itu tanda bahwa dalam hatinya ada iman. Tapi kalau sudah dicabut, ya omongannya misalkan asal bunyi, apa yang ada terlintas dalam pikirannya dikeluarkan tanpa dipikir itu hal yang bagus atau tidak. Bukan seperti itu seorang yang beriman. Ucapannya disaring, dijaga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berucaplah dengan ucapan yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Kemudian wal badha' wal bayan su'batani minan nifaq. Dan ucapan yang keji dan bayan, ucapan yang menipu, itu dua cabang dari kemunafikan. Waliyadzubillah, itu ciri kemunafikan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, law kana al-haya'u rajulan," kalau rasa malu itu diibaratkan laki-laki, ada wujudnya seperti laki-laki, "kana rajulan salihan," maka ia seorang laki-laki yang saleh. Seorang laki-laki yang saleh. Rasa malu, malu dari mengucapkan satu yang jelek, yang tabu, malu dari berbuat yang kotor, yang hina, yang rendah. Iya. Walau kanal fuhsu rajulan, kalau perbuatan keji, kotor itu, ya, seorang laki-laki, lakana rajulasu, maka ia adalah laki-laki yang buruk. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa bada'ul lisan, ya, ucapan yang kotor, ucapan yang ya jelek, kaku, kasar itu adalah perbuatan dosa besar. Seorang muslim hendaknya menjauhi, menjaga ucapannya. Iya. Bagaimana dia bisa menjaga ucapan? Jauhi orang-orang yang memiliki karakter dan perangai seperti itu. Kadang seorang muslim memiliki sifat seperti ini, bada'ul lisan, ucapannya buruk keji karena faktor lingkungan, faktor teman-temannya. Mungkin jadi orang pasar, ya kan? Jadi orang preman. Ya, bergaul dengan preman, orang-orang pasar yang jauh dari agama. Ya, orang-orang yang ya khafiful lisan, ringan lisannya, akhirnya dia mudah mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Jauhi teman-teman yang buruk, ya, teman-teman yang memiliki akhlak yang buruk. Kita baca satu hadis lagi dalam bab ini, tanggung. Hadis Sa'id bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min arba'ir riba al-istithalah fi 'irdil muslim bighairi haqq." Sesungguhnya riba yang paling besar adalah mencela, melukai kehormatan seorang muslim tanpa hak. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengkhabarkan bahwa riba itu sangat banyak jenisnya. Di antara riba yang paling besar, di antara riba-riba yang besar itu mencela kehormatan seorang muslim. Ternyata ini juga disebut riba, bahkan riba yang besar. Iya. Nah, ini merupakan dalil dari sekian dalil haramnya melukai, mencacati, mencela kehormatan seorang muslim. Sebagaimana riba itu haram dan dosanya sangat besar, maka mencela seorang muslim itu termasuk riba yang paling besar. Termasuk riba yang paling besar. Jangan sampai kita sudah selamat dari riba, ya, yang kita ketahui riba-riba harta sudah selamat, tapi ternyata justru kita terjatuh dalam riba yang ini. Waliyallahubillah. Hendaknya kita bertobat kepada Allah, ya, meminta kehalalan kepada orang yang telah kita cela di masa lalu, ya. Nah, mendatangi minta kehalalan sehingga kita terbebas dari segala macam riba. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mencela ini termasuk riba? Sebagaimana riba itu haram, maka mencela, ya, seorang muslim ini haram hukumnya. Bahkan apa? Naam. Kenapa dikatakan arba riba? Riba yang paling besar. Karena bagi orang yang menjaga kehormatan, orang yang senantiasa menjaga kesempurnaan kehormatan, ketika kehormatannya digores sedikit saja, itu lebih menyakitkan dibanding hartanya yang diambil. Hartanya yang di, kalau mungkin sepeda motornya diambil, silahkan. Mungkin uangnya ditipu kemudian diambil oleh orang lain, silahkan. Tapi kalau sudah kehormatan yang diambil, itu lebih menyakitkan bagi orang-orang yang menjaga kehormatan. Maka hati-hati. Nah, jangan sampai kita menggores kehormatan seorang muslim tanpa hak. Karena kehormatan itu jauh lebih mulia bagi seorang muslim dibanding hartanya. Bahkan penyair Arab mengatakan, "Asunu ardi bimali la udannisuh. La barakallah ba'dal ardi fil mal." Aku akan menjaga kehormatanku agar tidak terkotori. Tidak ada keberkahan Allah setelah kehormatan dalam harta. Artinya kalau sudah kehormatan itu dicela, ya, dihina, maka tidak ada artinya harta itu. Nah, hati-hati. Kehormatan itu lebih mulia bagi seseorang. Nah, sedikit saja kita menggores kehormatan orang lain, maka kita telah menyakiti seseorang. Ya, demikian. Itu posisi kehormatan bagi seorang muslim. Coba kita kembalikan kepada diri kita. Ya, bagaimana rasanya ketika ada seseorang menggores kehormatan kita? Sedikit saja. Itu akan terasa lebih menyakitkan dibanding mungkin uang kita yang diambil. Harta kita yang diambil oleh orang lain. Akan lebih menyakitkan tatkala kehormatan kita digores. Ya, dilukai. Ini menunjukkan bahwa kehormatan seorang muslim itu lebih mulia dibanding harta seorang muslim. Walaupun dua-duanya adalah haram untuk diambil dan digores. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.